Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yamtin amaka. Ikhwati filah rahiman ya Allah wa iyakum. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjutkan, ya kita ulangi sedikit. Ya, terakhir kita membahas tentang jinayat, ya, jinayah yang di sini disendirikan dari kriminal yang lain, tindak kriminal yang lainnya. Kan ada tindak kriminal yang tidak masuk ke jinayat sini seperti mencuri, kemudian ada minum khamar, zina, itu masuk ke bagian bab hudud, ya. Bagian yang ada hukuman had. Kalau yang jinayat ini dikhususkan di sini yang kriminal yang berkaitan dengan jiwa, ya, badan, jiwa menghilangkan jiwa atau anggota badan, ya. Sehingga yang masuk di bab jinayat ya, kriminal yang seperti itu. Jadi yang lain nanti di bab hudud. Ya, tadi sudah disebutkan tentang jinayat sudah selesai, yaitu sebagaimana di pengertian di sini yang secara bahasa artinya dosa atau kemaksiatan, secara istilah perbuatan haram yang berkaitan atau mengenai jiwa atau anggota badan, menghilangkan jiwa atau anggota badan. Itu fi'lun muharram halabi, ya, jadi dia apa? Mengenai badan atau jiwa atau anggota badan. Torf, yaitu anggota badan. Adapun kalau membunuh, menghilangkan nyawa, jiwa, ya, dengan satu perbuatan. Kemudian kita sudah membahas macam-macam pembunuhan. Yang di situ ada pembunuhan murni sengaja, ada yang murni tidak sengaja, ada yang semi sengaja. Ya. Kalau yang murni sengaja, ya, sudah kita bahas, yaitu seorang memang meniatkan untuk menyerang lawannya, ya, dengan menggunakan senjata yang umumnya senjata itu bisa mematikan lawannya. Ini sengaja. Nah, kalau yang tidak sengaja, murni tidak sengaja, seorang meniatkan, ya, sengaja untuk menyerang apa sasaran, kan, tapi mengenai yang lain, ya. Jadi memang ada kesengajaan juga untuk menyerang sasarannya yang akan disasar atau dibunuh, tapi yang terkena adalah yang lain. Misalnya memburu binatang, ingin menembak binatang, terkena manusia, atau ingin menyerang manusia A, terkenanya yang B. Ini masuk. Nah, ini juga masuk pembunuhan, tapi ini pembunuhan yang tidak sengaja, murni tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, yang semi sengaja. Ya, disebut semi sengaja di sini karena dia menyerang lawannya itu dengan sesuatu atau dengan senjata yang umumnya tidak bisa mematikan. Ya, umumnya tidak bisa mematikan. Ya, misal dengan kayu atau dengan kayunya kecil, ya, atau sapu misalnya. Nah, ini umumnya tidak mematikan, tapi ternyata malah mati. Maka ini semi sengaja. Nah, dari di antara tiga ini disebutkan bahasanya yang ada kisosnya hanya yang sengaja saja. Jadi pembunuhan yang tidak sengaja, murni, atau yang semi, ya, itu enggak ada kisosnya. Yang ada hanya yang sengaja, itu pun nanti ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian Tadi yang sengaja itu ada kisos. Nah, itu kalau tidak dimaafkan ya. Kalau dimaafkan ya oleh kerabatnya, oleh walinya, oleh wali-walinya, kerabat-kerabatnya, maka bisa diganti dengan diat ya, dan diatnya mughalladzah. Nanti ada rinciannya bagaimana diat mughalladzah itu. Yang dia dibayarkan kontan ya, tidak boleh ditunda dan juga diambilkan dari harta si pembunuh. Nah, ini kalau dia dimaafkan. Tapi ada juga yang dimaafkan total, jadi gratis, maksudnya ya tidak ada kisos, juga tidak ada diat. Ya, jadi ya sudah bebas gitu. Tidak ada apa? Tanggungan. Ini kalau dimaafkan total ya. Ya, tergantung nanti wali-walinya bagaimana. Adapun yang murni tidak sengaja ya, tidak sengaja membunuh, salah sasaran contohnya, nah itu tidak ada kisos ya tadi, kemudian diatnya mukhafafah. Mukhafafah ini yaitu dibayar 3 tahun ya, tertunda bisa 3 tahun. Enggak harus langsung, kemudian dia dibagi dalam 5 ya. Dibagi dalam 5 pembagian, nanti ada keterangannya. Ya, untanya ada 5 macam atau 5 pembagian. Dan ini dikenakan pada harta, diambilnya harta akilah, bukan si pembunuh. Ya, maka ini mukhafaf, ada takhfif. Adapun yang semi sengaja juga tidak ada kisos, tapi ada diatnya. Namun diatnya bukan mukhafafah tapi mughalladzah. Ya, diatnya apa? Mughalladzah. Juga diambilkan dari akilah ya. Ya, bedanya kalau tidak sengaja yang salah sasaran itu dia diatnya mukhafafah, tidak ada kisos. Kalau yang semi ini juga tidak ada kisos tapi diatnya mughalladzah. Jadi yang semi sengaja ini lebih berat daripada yang asli tidak sengaja. Nah, Allahu a'lam bishawab, itu tadi ringkasannya. Ya, mungkin bisa antum juga bisa apa? Meringkas tiap-tiap apa? Meringkas untuk ini, untuk diri sendiri seperti itu, untuk tiap-tiap materi misalnya, ya, inti-intinya apa? Ya, inti-intinya. Materi pokok. Kemudian kita lanjutkan tentang al-qisas, tentang qisas qolal musannifu rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah wa syara'itu wujubi al-qisasi arba'atun. Syarat wajibnya qisas itu ada 4. Yang pertama, an yakuna al-qatilu balighon akilan, yaitu pembunuhnya itu sudah balig dan berakal. Ya, karena anak kecil dan orang gila apa? Rufi'a al-qalam. Ya, dia apa? Catatannya diangkat, artinya dia dimaafkan, tidak ada beban taklif. Sampai nanti dia balig dan sampai dia sadar. Nah, nanti kalau yang bunuh ternyata anak kecil atau orang gila, nanti kan tidak ada kisos karena ini syarat diwajibkannya itu, maka nanti wajib diat. Nah, nanti apa? Diat dari harta keduanya. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada kasus ya, si anak kecil atau ini orang gila ini didorong-dorong ya, didorong-dorong di ya, didorong-dorong atau kayak dipaksa membunuh misalnya oleh seorang yang sudah balig berakal, maka nanti kisosnya terkena pada orang yang memerintahkan tadi, yang mendorong-dorong, yang apa istilahnya ya, semi memaksa lah merintahkan seperti itu untuk membunuh. Karena anak kecil sama orang gila ini seperti alat saja. Kemudian wa an la yakuna walidan lil maqtuli, juga pembunuhnya ini bukan bapak dari yang dibunuh. Bapak membunuh anaknya. Maka di sini tidak ada qisas. Ya, nanti dia kenapa dia dari hartanya. Kemudian wa alla yakunal maqtul an qasa minal qatili ya bikufrin au riqin, yaitu yang dibunuh tidaklah lebih rendah level atau lebih kurang atau lebih rendah status atau levelnya daripada si pembunuh, yaitu dari si kekafiran atau perbudakan. Ya, artinya yang dibunuh misalnya apa? Kafir, yang membunuh muslim, maka ini tidak ada qisas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqtalu muslim bi kafir." Demikian juga kalau budak ya, budak dibunuh oleh orang merdeka. Kemudian waktu qatalu al jama'atu, dibunuh di qisas jamaah bil wahidi, jamaah sekelompok orang gara-gara membunuh satu orang. Jadi yang membunuh misalnya ada tiga, yang dibunuh satu, tiga ini di qisas juga dibunuh. Dan nanti ada syaratnya bagaimana bisa di sekelompok orang tadi dibunuh. Yaitu diantaranya ya dia itu berbarengan membunuhnya. Jadi kalau dia sendiri ya dia itu ya seperti orang membunuh juga. Kalau misalnya dia lakukan sendiri-sendiri dan dia nanti ternyata dilakukan bareng-bareng. Kalau misalnya enggak bareng-bareng, berurutan misalnya si A membunuh, habis ini membunuh. Misalnya si A membunuh seorang, si A dulu ya. Si A melakukan pembunuhan ya, menyerang misalnya menusuk. Kemudian sampai yang dibunuh itu sampai sudah sampai sudah sakaratul maut ya, jadi gerakan sudah cuman gerak-gerak ini aja, gerak-gerak seperti gerakannya binatang yang setelah disembelih ya, jadi sudah hilang misalnya penglihatan dan gerakan yang disengaja. Jadi gerakannya cuma gerak, tinggal tersisa gerakan karena sudah ingin hilang nyawanya. Kemudian melakukan kalau sudah selesai itu si ambunan si juga ini bisa mati, nanti ya, sudah hampir mati melakukan seperti apa gerakannya bukan atas kemauan, jadi memang otomatis gerak karena kehendaknya. Juga misalnya Nah, kalau yang kedua ini menyerang apa belum selesai membunuhnya. Nah, artinya si A itu membunuh, jadi dia posisinya gerakan sakaratul maut. Kan nanti berarti yang menghilangkan nyawanya adalah si perang kedua, si B. Nanti apa? Pembunuh adalah si yang kedua. Yang pertama nanti kisos. Maksudnya ke kisos anggota badan. Itu di antara perinciannya masalah pembunuhan berjamaah. Kemudian waqulu shakhsa ini jara al-qisasu bainahuma fi nafsi yajri bainahuma fil atraf. Di situ yang bisa diperlakukan qisas, maka juga diperlakukan di situ adalah qisas untuk anggota badan. Menghilangkan apa? Anggota badan. Yang di situ nanti berlaku kisos, maka nanti juga berlaku kisos ini ya. Tadi kan kisos ya nafs jiwa, ya. Berlaku kisos jiwa penghilangan itu ya, kriminalitas membunuh atau pelaku memotong atau melukai dengan sengaja dihukum dengan yang semisalnya. Darurat yang lima, urgensi yang lima, menjaga jiwa, kemudian nasab, akal, harta, dan agama. Rukunnya adalah pembunuhan sengaja dengan kedzaliman. Sengaja zulman itu maksudnya pembunuhan yang apa? Yang memang dia tanpa bighairi hak. Jadi karena zulim. Bukan misalnya karena kisos itu kan pembunuhan juga ya. Sengaja tapi kan bihak dengan hak. Artinya dibenarkan syariat lah. Gitu. Kalau ini tidak dibenarkan syariat. Qatil yang terbunuh, kemudian qatil orang yang membunuh. Kemudian syarat wajibnya yang pertama dan yang kedua, yaitu pembunuhnya ini ya balig dan berakal. Maka tidak ada kisos itu yang belum mukalafnya. Karena tadi ya, dia tidak ada taklif. Jika yang membunuh adalah anak kecil atau ya, anak kecil maksudnya belum balig atau orang gila, maka tidak ada kisos, akan tapi wajib diat ya, diambil dari hartanya. Jika seorang yang balig mendorong-dorong, memotivasi apa ini terjemahnya? Ya bisa menyuruh seperti itu ya. Ngocok-ngocoki itu bahasa. Ya, semisal dengan itu dia memotivasi, mendorong-dorong merintah, bunuh ini, bunuh. Nah, seperti itulah. Ini yang menyuruh itu yang orang yang balig, yang disuruh adalah misalnya anak kecil atau apa? Orang gila, dorong-dorong ini dikasih senjata misalnya seperti itu. Nah, maka nanti yang dikena kisos adalah orang yang balig tadi. Karena anak kecil dan orang gilanya nah, sebagai alat saja. Jika seorang mabuk kemudian membunuh dalam keadaan mabuk, wajib kisos jika dia ta'addi. Sengaja untuk mabuk, untuk melakukan kemaksiatan mabuk. Dia sengaja untuk melakukan kemaksiatan apa? Minum khamr. Orang gila yang gilanya kadang-kadang ya terputus, ya kambuh, kumat-kumatan. Di dalam keadaan gilanya tidak dihukum. Kalau dalam keadaan normal, sadar, maka dia sebagaimana orang yang berakal. Ya, kalau pas bunuhnya itu dalam keadaan kambuh gilanya, maka dia apa? Ya dihukumi gila. Tapi kalau pas bunuh dalam keadaan sadar, pas gilanya enggak kambuh, maka ya dihukumi berakal. Sehingga nanti diberlakukan hukum sebagaimana orang berakal. Jadi ada gila itu yang kambuhannya. Terkadang kambuh gilanya, terkadang nanti dia normal. Ya, ini pas kapan bunuhnya? Syarat yang ketiga, pembunuh bukan ayah, bukan bapak dari yang dibunuh. Karena seorang laki-laki tadi ada apa? Di sini hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqatul ab bibnihi. Nah, tidak dikisos bapak gara-gara membunuh anaknya. Bapak tidak dikisos gara-gara membunuh anaknya. Karena bapak ini adalah sebab ada menjadi sebab wujudnya si anak. Maka tidak, anak tidak menjadi sebab hilangnya si bapak. Ya, itu apa yang namanya? Ilat. Alasannya seperti itu. Kemudian faedah, demikian juga hukumnya sama, tidak ada kisos jika yang membunuh adalah kakek atau ibu atau nenek ke atas, dan yang dibunuh adalah anak atau ke bawah, itu cucu. Jika kisos itu gugur, tidak diberlakukan untuk seorang bapak yang bunuh anaknya, maka wajib dia membayar diat. Diat dari hartanya. Dan usul yang lain, sisa usul yang lain dan buruk yang lainnya. Syarat yang keempat, yaitu yang dibunuh tidaklah kurang atau lebih rendah levelnya, statusnya daripada yang membunuh karena sebab kufuran atau perbudakan. Maka tidak dikisas muslim yang membunuh kafir, karena kafir itu kurang statusnya di bawah muslim dalam masalah agama, juga tidak sama di bawahnya. Semisal dengan kafir adalah ya murtad, kemudian orang yang darahnya sudah boleh dikucurkan. Ya. Ya, seperti ya itu murtad, kemudian yang hukumannya dibunuh ya, zina muhsan misalnya. Itu maksudnya nanti secara hukum ya. Tentunya penguasa yang melakukannya. Tapi ini dihukumi seperti tadi ya, murtad. Tapi anak belum tahu rinciannya untuk masalah yang ini, yang orang yang memang di situ apa, semisal dengan murtad, yaitu yang darahnya bisa dikucurkan, yaitu dari sisi dia itu sudah apa, melakukan tindakan yang memang nanti hukumannya bunuh seperti zina muson ya. Seperti orang yang zina muson yang hukumannya rajam ya, sampai mati. Kemudian kafir tadi ya, kafir harbi. Sekelompok orang ketika membunuh maka dia dikisos, membunuh satu orang maka dikisos. Dan walinya boleh memberikan maaf untuk sebagian saja ya, sesuai dengan porsinya dalam diat. Misalnya contohnya adalah sekelompok orang bunuh satu orang dengan cambuk kemudian membunuhnya sampai terbunuh. Dan masing-masing tadi dia adalah pembunuh. Artinya perbuatannya itu, serangannya itu serangan pembunuh. Allah alam bisawab. Kemudian disyaratkan bahasanya ya tadi ini wajib kisosnya jika dia apa bersepakat bareng ya di pembunuhan tersebut. Tadi kan ada yang misalnya berurutan, tadi ada rinciannya yang Anda sebutkan. Kemudian disyaratkan, ini syarat di kisosnya jamaah, ya perbuatan dari masing-masing itu jika sendirian maka teranggap membunuh. Ya. Teranggap membunuh, terhitung perbuatan pembunuhan. Jadi misalnya dia melakukan penusukan atau serangan yang mematikan lah. Bukan misalnya ikut cuman ikut mukuli gitu aja. Nah, beda. Yang tidak ya tidak apa mematikan. Gampangnya seperti itu gambarannya. Kemudian tiap dua orang yang berlaku di situ kisos dalam hal jiwa penghilangan nyawa maka yang tadi sudah ditetapkan apa dijelaskan syarat-syaratnya. Maka juga berlaku kisos dalam hal penghilangan anggota badan. Artinya muslim membunuh kafir tidak dikisos, maka muslim ini ketika memotong tangan orang kafir tidak dikisos, tidak gantian dipotong, karena di bab menghilangkan nyawa dia juga tidak dikisos, tidak dibunuh. Maka di bab menghilangkan anggota badan juga dia tidak ganti dipotong, karena tidak ada apa kesetaraan level ya, tidak takafuk. Adapun kalau muslim menghilangkan memotong anggota tubuh muslim yang lain ya itu nanti gantian dipotong karena ada levelnya sama, sama-sama muslim ada takafu. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa syara itu wujubi al-qisasi fil atrafi ba'da syara'iti al-madhkurati isnani. Syarat wajib kisos, nanti diperlukan kisos untuk penghilangan anggota badan, taraf ya. Di samping ada syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi ya. Kan sudah ada disebutkan 4 syarat, itu untuk jiwa. Kemudian ini untuk anggota badan bagaimana? Ya sama, tetapi ada tambahan. Ya, pertama alistiroku filismi al-khosi. Ada kesamaan ya, kesamaan anggota badan. Al-yumna bil-yumna, yang kiri dengan kanan dengan kanan. Al-yusra bil-yusra, kiri dengan kiri. Yang kedua wa'ala yakuna bi ahati torofaini shalal. Salah satu dari anggota badan tersebut tidak lumpuh. Ya, artinya kedua-duanya apa? Berfungsi normal. Ya, tidak ada lumpuh. Maka contohnya, maka tidak dipotong anggota badan yang sehat, normal. Ya, baik itu misalnya tangan atau kaki, gara-gara memotong anggota yang badan orang lain yang lumpuh. Ya. Meskipun si pelakunya ini ridho, jadi tetap enggak boleh. Jadi si A, ya, ini misalnya terjadi ya, contoh biar memperjelas, si A memotong tangannya si B. Ya, tangannya si B ini kan lumpuh, enggak berfungsi. Maka tidak dibalas dengan memotong tangannya si A, padahal tangan si A sehat, normal. Walaupun si A ini apa? Nah, ridho. Walaupun ridho enggak apa-apa, gitu misalnya. Adapun kalau yang membunuh, yang melakukan adalah yang lumpuh, yang anggotanya lumpuh, maka ini bisa. Ya. Artinya yang anggota badan yang lumpuh itu dipotong gara-gara memotong yang anggota badan orang lain yang normal. Ya, asalkan ridho ya. Si A memotong tangan kirinya si B. Ya kan? Tangan kirinya si B sehat, normal. Nah, tangan kirinya si A lumpuh, enggak fungsi. Kalau ini sah, boleh. Ya, asalkan nanti ya ridho ya. Karena ini balasannya kok yang dipotong yang lumpuh. Tapi yang dipotong kan sehat, normal. Wakulu, kita kembali ke matan. Wakulu udwin ukhidha min mafsilin fafi al-kisos. Tiap anggota badan yang ukhidha, ukhidha di sini kuti'a, yang dipotong, min mafsilin. Dari persendian maka ada kisosnya. Jadi si A memotong tangannya si B dari persendian. Persendian misalnya dari pergelangan. Ya. Makanya ada kisosnya. Misalnya dari siku-siku, ini persendian, ini ada kisosnya. Kalau selain itu, maka nanti apa? Beda perlakuannya. Kenapa demikian? Karena mundobit, terukur. Ya, jadi kalau nanti balesnya itu, kisosnya bisa pas. Oh, dari pergelangan, berarti potong dari pergelangan. Nah, sekarang kalau enggak di pergelangan, di tengah-tengah, tengah-tengah lengan antara siku dengan pergelangan. Ya, gimana ini? Nah, ini enggak mundobit, maka enggak ada kisos di situ, artinya tidak dipotong pas tengah-tengah gitu karena ya nanti rawan selebih misalnya. Ya, enggak pas. Ya, mundobitnya itu ukurannya tidak jelas, ya. Ya, sehingga nanti kalau seperti itu di kisos di pergelangan. Nah, sisanya bagaimana? Beda, sisanya nanti hukumah. Hukumah itu nanti bagian dari diat. Ya, nanti ya di anu dulu, ada namanya hukumah. Hukumah itu bagian dari diat. Jadi ada gimana misalnya? Jadi hukumah nanti kita andaikan budak, ya budak normal harganya sekian. Nah, harganya misalnya 100 juta. Nah, kalau budak nanti terpotong segitu, nah nanti terkurangi berapa harganya? Terkurangi berapa? Gara-gara terpotong segitu itu, nanti terkurangi berapa? Oh, jadi harganya menjadi 90 juta misalnya. 90 juta. Berarti ini, berarti selisihnya 10 juta. 10 juta ini berapa, seperberapa dari 100. Nah, gitu. seper berapanya ini? Kalau 10 juta dari 100 juta, oh, misalnya seper 10-nya. Nah, berarti nanti membayar hukumah tadi adalah seper 10 dari diat. Dari diat diat badan. Seper 10-nya. Tadi caranya gitu. Ya, dikisos pergelangan, sisanya nanti dia bayar diat, ngitungnya adalah seperti itu. Namanya hukumah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Terus apa lagi? Tidak ada kisos untuk juruh. Nah, luka-luka gimana? Tidak ada kisos. Kecuali illa fil al-mudihah. Luka jenis mudihah. Ini jenisnya macam-macam ya. Jadi yang dihafal satu aja gak apa-apa. Ya, yang mudiha ini yang luka yang apa? Yang dia sampai ke bagian tulang kepala. Ya. Maksudnya dia mudih ya. Jadi menyingkap ya, dari kelihatan dari apa? Dagingnya tuh. Nah, ini baru kalau lukanya jenis mudihah ini ya, tadi sampai ke tulang kepala, baru ada kisos. Alasannya adalah apa? Ada memungkinkan untuk mumasalah, dilakukan yang serupa. Ya. Dilakukan apa? Serupa. Wal juruh kisos ya. Wal juruha kisos di surat Al-Maidah 45. Nah, kalau yang lainnya itu nanti susah untuk dikisos, masalahnya itu susah. Dikisos itu kan sama. Makanya tadi sampai masalah memotong anggota badan tadi kan, ya harus mundobit ya, terukur. Gampang untuk menyamakan masalahnya. Pergelangan ini pergelangan jelas di situ. Nah, kalau pas di tengah atau di seperberapanya, nah ini rawan nanti kelebihan misalnya. Nah, ini maka tidak. Nanti caranya adalah tadi seperti itu ya. Atrof itu anggota badan ya, atau ya, di sini torf itu ujung, tapi di sini seperti tangan, kaki dan yang lainnya ya. Dia nanti tidak membunuh tapi cuman apa? Anggota badan, menghilangkan anggota badan. Ini tadi berlaku kisos dengan syarat-syarat ya tadi ya, balik berakal bukan bapaknya, kemudian levelnya tidak di bawahnya yang membunuh tadi sudah ya. Kemudian tambah dua kan tadi, harus sama ya, misalnya tangan kanan ya dengan tangan dipotong, tangan kanan, tangan kiri. Maka tidak dipotong misalnya tangan kiri, padahal yang tadi dipotongnya adalah tangan kanan. Memotong tangan kanan, balasnya tangan kiri, maka tidak boleh. Nah, kalau terjadi ini nanti tidak sah dan wajib diat. Yang kedua, di salah satu anggota badan itu tidak ada yang lumpuh, tidak berfungsi. Tadi ya sudah kita jelaskan. Kalau memotong anggota yang lumpuh, tidak bisa dibalas dengan yang sehat. Walaupun ini sama-sama apa ridho ya. Tadi sudah berlalu penjelasannya. Kemudian setiap anggota badan yang dipotong dari persendian, yang namanya apa persendian ya? Ya. Ya itulah contohnya di pergelangan, kemudian di siku. Karena itu ada kisosnya karena mundobit, terukur. Dan nanti aman dari apa? Ada kelebihan. Kelebihan dari haknya. Ya. Kalau di situ kan jelas. Ya. Kalau di tengah, agak kesini ya. Ini nanti bisa nanti apa? Lebih gitu, motongnya. Karena apa? Nah, tidak mundobit kalau enggak di persendian. Jadi kalau ada orang motong di pas pergelangan ya ganti dipotong pas pergelangan. Ini aman dari apa? dari kelebihan. Namun kalau lebih dari itu, ya tadi yang anak contohkan, ya nanti di apa kisosnya di pergelangan dengan menambah dengan hukumah. Tadi hukumah kayak tadi ya. Adapun luka, melukai ini enggak ada kisos kecuali satu tadi, ya, jenis luka yang mudihah tadi. Adapun yang lainnya misalnya patah tulang ya, mukul sampai patah tulang. Nah, ini enggak bisa patah tulang, tulang geser. Nah, ini apa? Enggak mundopit, nanti balasnya gimana? Biar bisa patahnya sama. Ya kan repot ya. Ya. Tulang geser. Nanti gimana ini cara balasnya gesernya sama ini? Nah. Kecuali mudihah ya, yang dia luka ini sampai di tulang di kepala ya. Yudihahu ya. Jadi menyingkapnya. Maka dia wajib kisos. Nah, di sini disebutkan ada macam-macam apa? Sakit atau luka itu. Di kepala ya. Kepala dan wajah. Nah, ini macam-macam ini. Ya, yang kita ini sebenarnya satu tadi mudihah tadi yang ada apa? Ada kisosnya, yang lain enggak ada. Ada yang di situ apa? Harisoh ya. Ya, apa? Sobek ya. Cuman apa? Kulitnya sobek ringan, kemudian damiah, ada damiah. Ada keluar darah tapi enggak mengalir, kemudian ada badi'ah ya. Terpotong daging. Daging setelah kulitnya, jilt. Itu ada daging robek kecil misalnya. Kemudian ada ya, alam ini mutalahimah, ada damiah. Damiah itu mengalir. Kemudian simhak itu apa? Potongan kulit antara daging dan apa tulang. Kemudian yang nomor 7 ini yang mudihah ini yang di kisos. Kemudian hasimah ini patah tulang ya. Hasimah patah tulang. Kemudian kalau munakilah ini tulangnya geser ya. Apa geser tulangnya bergeser. Kalau yang nah, kemudian ada yang makmumah itu sampai di umuros. Umuros itu lapisan apa ya? Pembungkus seperti pembungkus otak. Oh, alam di situ apa? Ada lapisan setelah otak gitu. Kemudian damigoh itu ya robek. Tadi pembungkusnya robek sampai ke otaknya. Nah, ini macam-macam, ada yang parah juga di situ tapi tidak mundopitnya. Kalau yang tahu itu kurang satu ya sebentar. Goso ya gosu tadi tertanam ya. Tadi yang mutala himah tadi. Tertanam di daging. Jadi sampai di dalam daging. Ya, Allah alam bisawab. Tadi macam-macam namanya ada 11 di sini, ya kan? Ini untuk luka di luka di wajah dan kepala. Ini beda-beda. Tadi cuma satu yang ada kisosnya. Ya, beliau menyebutkan jadi kisos untuk luka-luka ini karena tidak apa mundobit dan tidak aman dari apa tambahan atau kurang ya. Ngepaskannya itu susah ya, ngepaskannya susah. Kecuali di al-mudhiha tadi. Nah, nanti kalau yang luka-luka yang lain berlaku hukumah tadi. Bagian dari diat. Nisbahnya berapa? Prosentase dari diat apa menghilangkan nyawa tadi. Ya, dinisbahkan dilihat dari prosentase kurangnya tapi jinayah di nilai orang yang terkena jinayah tadi diandaikan budak ya, diandaikan lah budak. Tadi sudah saya jelaskan ya, mudah-mudahan sudah jelas tadi budak ya. Budak kalau terluka seperti ini nilainya jadi berapa? Gitu kan misalnya. Budak kalau patah tulang gini nilainya berapa? Harganya berapa? Kalau sehat berapa? Selisihnya itu adalah dia al-farku tadi ya. Ars, kalau ada yang mengistilahkan ars kalau di secara umum ya. Nah, nanti selisihnya ini berapa dinisbatkan, diprosentasekan ke totalnya. Nah, nilai normalnya ketika sehat. Berapa persen? Seperberapanya nih? Nah, nanti diatnya juga. Ya. Nilainya misalnya 10% ya, nanti diatnya 10% dari diat menghilangkan jiwa tadi. Itu namanya hukumah. Kemudian faslun adiyah diat. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala. Wadiyatu ala dhurbaini. Diat ada dua macam. Mughalladhah yang berat. Mukhaffafah ringan ada dua. Kayak najis. Najis ada mutawasithah. Kalau diat tidak ada. Najis mughalladhah. Najis mukhaffafah. Ini diat mughalladhah. Diat mukhaffafah. Nah, diat mutawasithah enggak ada. Ya enggak usah dibuat sendiri ya. Memang pembaginya cuma dua. Ya. Bid'ah nanti tidak ada. Mughalladhah adalah diat yang 100 unta. Mi'atun minal ibil. Ya, dia salah sunnah hiqoh. Ya. 100 ini ada perinciannya ya. Perinciannya apa? Salah sunnah hiqoh. 30 hiqoh. Ya. 30 apa? Hiqoh. Ini sudah berlalu pembahasan di bab zakat. Yaitu 30 hiqoh berapa? Yang umurnya sudah 3 tahun ya, dinamakan hiqoh karena apa? Dia sudah layak untuk dikawini atau ditunggangi atau diberi muatan untuk membawa. Umurnya 3 tahun ya. Unta betina umur 3 tahun. Jumlahnya 30. Kemudian wasala sunnah jaza'ah. 30 pula jaza'ah. Umurnya berapa jaza'ah? 4 tahun ya, sudah pernah kita bahas. Dinamakan jaza'ah karena apa? Giginya sudah apa? Sudah tanggal gigi depannya. Kemudian arba'una, tadi kan 30, 30, 60. Nah, yang 40 apa? Arba'una khalifatan. Fi butuniha auladuha. Unta betina yang dia mengandung anak-anaknya di perutnya. Jadi totalnya 100. 100 ini perinciannya seperti itu. Ini yang mughalladhah. Ya, wal mukhaffafatu ada mukhaffafah mi'atu minal ibil. Sama 100 unta. Isruna hiqah. Hiqahnya 20. Wa isruna jada'ah. Jada'ahnya 20 juga. Wa isruna bintalabun. 20 bintulabun. Anak unta betina. Ya, yang dia umurnya 2 tahun. Sudah pernah kita bahas. Karena sudah induknya sudah apa? Melahirkan kemudian apa? Menyusui labun, laban ya. Kemudian wa isrunya ibna labun. Nah, ini jantan ya. Ibna labun. Kemudian wa isruna binta makhot. Wa isruna binta makhot. 20 pintu makhot. Pintu makhot berapa? 1 tahun ya. Karena induknya sudah mulai hamil. Makhot. Berarti ini dibagi berapa ini mukhaffafah? 20 ya. 5. Ya. Dibagi 5. Ya. Diistilahkan itu kemarin apa? Mukhammasah ya. Yang di masalah diat, masih ingat enggak? Yang diat ringan ya. Ya, mukhammasah ya. Ya. Apa mukhammasah? Bagi 5. Kalau yang diat mughalladzah istilahnya kan 3 musallasah. Nah, diat mughalladzah itu musallasah. Dibagi 3. 100-nya dibagi 3. Ya. Mukhaffafah ini kalau diat mukhaffafah mukhammasah. 100-nya dibagi 5. Perinciannya kayak tadi. Fa in udimatil ibilu. Fa in udimatil ibilu. Untuk kila dipindah ila qimatiha. Ya, diganti. Kalau enggak ada ibil, unta, ya pindah bayarnya dengan nilainya berapa. Nilainya nilai harga ketika apa wajib menyerahkannya. Tapi ada wakil, ada pendapat lain. Ini pendapat lemah. Yunta qalu ila alfi dinar. Diganti 1000 dinar. Pendapat lainnya pendapat mazhab qaul qadim yang tidak muktamad ya, tidak muktamad. Muktamad tadi pakainya yang nilai harganya. Ini 1000 dinar atau isnai asyara alfa dirham. Berapa ini? 12.000 dirham. Wa in wulidat zida 'alaiha ats-tsuluts. Jika menjadi berat gimana? Jadi mughalladzah, maka tambah 1/3. Ini menurut tadi pendapat yang qaul qadim tadi. Ya, sampai situ matanya. Diat adalah satu harta yang wajib diserahkan karena sebab kriminalitas. Bagi orang yang merdeka berkaitan dengan jiwa atau yang di bawah jiwa, di bawahnya. Seperti ars tadi ya, selisih, ars itu selisih. Macam-macam diat mughalladzah dan mukhaffafah. Yang mughalladzah ini di pembunuhan yang sengaja dan semi sengaja. Itu 100 dari 100 unta. Musallasah tadi ya. Musallasah. Itu 40 khalifah yang hamil betina atau betina, kemudian 30 jazaah, kemudian 30 hiqah. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Tinggal baca aja. Sisi diberatkannya bahasanya itu dibayar kontan, tidak boleh ditunda, segera. Dan diambil dari harta pembunuh. Kemudian wa musalasah dan dia bagi menjadi 3. Adapun kalau sibul amdi, pembunuhan yang semi sengaja ini dibebankan pada akilah ya, dan dia bisa tertunda. Dia mughalladzah ya sama, ini sibul amdi juga mughalladzah tapi dia dibebankan pada akilah dan bisa tertunda. Kalau yang sengaja ini tidak tertunda, dibebankan kepada pembunuh. Jika sebab untuk menjadikan mughalazah ini berbilang, ini pembahasannya nanti sebenarnya, yaitu ketika laki-laki membunuh di tanah haram dan dia kada di tanah haram dan dibunuh adalah termasuk mahramnya, ini double maksudnya. Karena dia ada diat itu menjadi mughalazah, tapi ini belum dibahas. Dia menjadi mughalazah tapi ada sebab-sebabnya, ini sebabnya dua langsung maka tidak berbilang. Yang diat mughalazah, yang mukhaffafah ini di apa, kalau mukhaffafah yang pembunuhan tidak sengaja. 100 unta mukhammasah ya, ini mukhammasah 5 ya, dibagi 5. Yaitu 20 hikoh, 20 jada'ah, pintu labun, ibnu labun, pintu mahkot. Sisi diringankannya adalah dia mukhamasah. Ini lebih ringan, mukhamasah itu lebih ringan. Kemudian dibebankan pada akilah dan dia bisa tertunda dalam rentang waktu 3 tahun. Kemudian yang menanggung diat ini sisi arah yang menanggung diat dari arah korobak berabatan, kemudian wala, kemudian baitul mal. Dalam sejarah dicatat bahwasanya yang pertama kali ada melakukan diat ini adalah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi SAW. Dia dikeluarkan dari untanya dari pembunuh atau akilah atau unta di negara tersebut. Dan tidak terima kalau untanya itu cacat. Maka jika nanti cacat, boleh kalau dengan ridho orang yang berhak mendapatkannya. Karena itu adalah haknya yang dibayar dia tersebut. Jika tidak ada unta, ketika waktu wajib menyerahkannya, maka ganti nilainya, nilai atau harga dari unta menurut pendapat muktamad. Adapun kol kodim yang tidak muktamad, yang musonif mengutakan dengan kila, ya, kila itu pendapat lemah biasanya, itu 1000 dinar ya, emas atau 12.000 dirham. Sama cat ini diat mughalazah atau mukhaffafah. Dan tambah sepertiga jika itu mughalazah. Asbabu taghlizi adiyah, sebab-sebab diat menjadi mughalazah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa tughallazu diyatul khata' fi salasati mawadi'a idza qatala fil haram aw fil ashhuril hurum. Yang pertama dia membunuh di tanah haram, yaitu tanah Mekah. Adapun kalau haram Madinah dan yang lainnya, maka tidak menjadi mughalazah. Jadi yang mukhaffafah ini bisa menjadi mughalazah, syaratnya itu. Yang pertama, membunuh di tanah haram. Kedua, membunuh di awfil ashur al-hurum, di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian atau awqatala dza rahimin mahram, membunuh yang masih ada tali silaturahim yaitu mahramnya, seperti ibunya, saudara perempuan. Ini 3 tadi ya. Wadiyatul mar'ati 'ala al-nisfi min diyati rajul. Diatnya untuk wanita itu separuh dari diat laki-laki. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani tulusur diatil muslim. Adapun diatnya Yahudi dan Nasrani ini sepertiga dari diatnya muslim. Wadiyatul Majusi tulusa usri diati al-muslim. Diat Majusi adalah sepertiga dari sepersepuluh diat muslim. Ya, sebab-sebab diyat menjadi mughalazah. Aslinya muhafafah kemudian menjadi mughalazah karena satu membunuh tanah haram. Ya, tanah haram Mekah saja ya. Dia bunuh tidak sengaja, harusnya kan muhafafah. Tapi tanah haram maka diyatnya menjadi mughalazah, disamakan dengan sengaja. Jika kafir terbunuh maka tidak dijadikan mughalazah diyatnya. Jika terbunuh di tanah haram karena itu mamnu' untuk dia masuk ke situ. Terlarang. Dan diikutkan dengan hukumnya diikutkan sebagaimana disebutkan musonif, yaitu jika dia melukai seorang di tanah haram dan dia kemudian orang tersebut keluar dan mati di selain tanah haram. Jadi tadi hukumnya sama. Karena dia melukainya di tanah haram. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua membunuh di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dinamakan haram karena haramnya berperang di waktu tersebut. Tiga, jika membunuh mahramnya yang ada tali silaturahim, ya, salah satu dari mahramnya seperti ibu, saudara, kemudian saudara perempuan, karena bisa memutus tali silaturahim. Adapun mahram dari sisi karena sebab pernikahan atau persusuan maka tidak ditaglid. Diyatnya ya tetap mukhafafah, maksudnya seperti itu. Tidak menjadi mughalazah. Kemudian taglid diyat berlaku juga di diyat perempuan dan dhimmi dan memutus, memotong atau anggota tubuh. Dan tidak masuk di untuk harga atau nilai dari budak. Duga janin. Diatnya perempuan ini dan khunsa separuh diat laki-laki. Demikian juga diat untuk yang luka-luka. Diatul mar'ati nisfu diati rojul. Separuhnya. Kemudian kisos itu juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan karena kisos ini tidak ada di situ munasofah, yaitu separuh. Maka jika laki-laki membunuh perempuan, maka dibunuh laki-laki tersebut di kisos karena sebab membunuh perempuan. Kalau dia tadi kan ada separuh. Kalau kisos enggak bisa separuh, ya. Bunuh-bunuh kan. Kalau dia ini bisa munasofah. Adapun diat ahli kitab, ini diat ya, masalah diat. Yahudi, Nasrani, Musta'man, Mu'ahad ya. Ini sepertiga, sulus, sepertiga diatnya orang Islam, Muslim. Jadi sepertiga lebih sedikit ya, kalau Muslim full, ini sepertiganya. Ya, berdasarkan apa perbuatan? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kemudian perempuan dari ahli kitab itu separuh dari laki-lakinya dalam diat. Ini diat yang paling rendah atau ringan. Kalau Majusi dan ya ini menyembah api, ini sulusa usur. Seratus per sepuluh itu sepertiganya, sepertiga dari 10%, ya seperti itu ya 3,3 sekitar itu. Adapun wanitanya adalah ya separuh dari diat laki-lakinya. Kalau diatnya anak keturunan dari ahlu kitab dan majusi, ya. Seperti misalnya bapaknya Yahudi, ibunya Majusi, atau sebaliknya, maka diatnya adalah mengikuti yang lebih mulia. Yaitu diat kitabi. Ahlu kitab lebih mulia daripada Majusi. Dan kemudian diat nafs, diatu nafsi. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala. Watakmulu diyatun nafsi fi qat'il yataini. Berlaku seperti diyat nafs yang menghilangkan jiwa, yaitu ini memotong-motong dua tangan. Motong dua tangan. Jadi kalau misalnya satu tangan berarti separuhnya. Yang dimaksud dengan tangan adalah telapak tangan beserta jari-jarinya. Ya. Itu tangan di situ ya. Nanti kalau lebih dari itu ya nanti diat plus hukumah tadi. Kemudian rijlaini dua kaki, wal anfi hidung. Nah ini memotong ini ya, maksudnya dia memotong ini, menghilangkan ini. Wal udhuna ini dua telinga, wal aina ini dua mata, wal jufun al arba'ah, kelopak pelupuk atau kelopak mata. Ini ada empat ya, atas bawah ada empat totalnya. Wal lisan, lisan, lidah, syafatain, bibir dua. Kemudian juga zahabi al kalam. Hilangnya apa? Fungsi berbicara. Kemudian wadhabi al-basar, hilangnya fungsi penglihatan. Kemudian wadhabi as-sam'i, hilangnya fungsi mendengarkan. Wadhabi as-sam'i, penciuman. Kemudian wadhabi al-aql, akal, menghilangkan fungsi akal. Kemudian wal zakar, zakar, kemaluan. Wal unsayain, dua buah pelir. Wafil mudhi hati, dan juga di apa, luka mudhiha. Kemudian wasini, gigi. Wafil mudi hati, wasini, khomsu, khomsun minal ibil. Lima, unta. Afiku li udwin la manfa'ata fihi hukumatun. Dan setiap anggota badan yang tidak ada satu manfaat, maka hukumah. Yang bukan penting mungkin. Ya, kita lihat sarahnya. Yang wajib, yang selain apa, menghilangkan nyawa, misalnya luka, kemudian menghilangkan anggota badan, kemudian menghilangkan fungsi anggota badan. Nah, itu ada luka, menghilangkan anggota badan, kemudian menghilangkan fungsi. Itu adalah diatun nafs sempurna, sama. Sama dengan diatnya, apa, menghilangkan nyawa. Kalau memotong anggota badan yang punya dua bagian, maka dia diatnya sempurna. Kalau motong satu bagiannya, maka separuh diatnya. Begini tangan, tangan dua itu diat sempurna, full. Kalau satu, kalau dua tangan full, satu berarti separuhnya. Dua telinga, dua mata. Ada pun yang punya empat bagian jumlahnya 4, maka setiapnya adalah 1/4 diat. Seperti kelopak mata atau pelupuk. Ya kan, 1/4 kali 4. Tapi kalau cuma satu saja ya diatnya sempurna, full. Seperti lidah, lidah cuma satu, zakar, alat kelamin. Jari-jari, setiap jari-jari itu 1/10 diat. 1/10 kan jarinya ada 10 kan. Dua tangan adalah satu diat normal, full. Kemudian unmulah, ruas jari itu 1/3 dari 1/10. Satu jari itu 1/10 dari diat. Kalau ruasnya ada 3, ini 1/3 dari 1/10. Kalau gigi yang sempurna setengah dari 1/10. Gigi tambahan hukumah. Hukumah tadi ya, seperti itu. Jika tidak terpotong zakar, ya kemaluan dari seorang muslim, kan tapi apa hasafahnya saja, kepala zakarnya saja, maka ini diatnya sempurna, full. Kalau lidahnya orang yang apa bisu, ini hukumah, masuknya ke hukumah. Demikian juga tangan yang salal, apa yang lumpuh, yang dia tidak bisa bermanfaat. Maka ketika lihat asala yang tidak ada manfaatnya di tadi ya, jadi tidak bisa berfungsi. Ini hukumah kalau yang tidak berfungsi tadi, lidahnya dari orang yang bisu atau tangan yang lumpuh. Kemudian halmah dari perempuan, halmah itu puting, bisa berarti puting ya. Setiap putingnya ini setengah. Kalau dua diat sempurna, full. Adapun untuk laki-laki ini hukumah, maksudnya apa? Hukumah. Kemudian menghilangkan manfaat atau fungsi dari anggota badan, panca indera, indera. Menghilangkan fungsi akal, ya jadi menjadi tidak berakal, terganggu. Diat sempurna, full. Dan menghilangkan fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran setengah diat. Setengah diat itu masing-masing telinga. Seandainya dia menghilangkan pendengaran, fungsi pendengaran dan juga telinga, maka diatnya sendiri-sendiri ya. Diat untuk menghilangkan, karena sebab menghilangkan apa fungsi, dan diat karena memotong telinga. Setiap mata ini separuh diat. Kemudian menghilangkan penciuman, diat sempurna sebagaimana menghilangkan fungsi bicara. Kemudian menghilangkan apa kehamilan perempuan, diat sempurna. Menghilangkan jima laki-laki, diat sempurna. Oh, alam contohnya seperti apa yang ini ya. Menghilangkan fungsi jima laki-laki. Atau menjadi tidak berfungsi zakarnya, atau mungkin seperti itu, Allah alam suhab, yang jelas dia sudah enggak bisa melakukannya. Kalau muldihah, dia yang luka sampai di tulang bermanfaat, maka hukumah. Yang kurang tidak ada manfaatnya, maksudnya tadi kan ada indera ya, maksudnya yang ada manfaat tadi kan indera, ini yang bukan indera, yang tidak ada, ya tidak ada fungsi inderanya lah gampangnya. Ya karena kalau hakikatnya kan ada manfaatnya semuanya, teman. Nah, kalau ini membahasnya masalah manfaat-manfaat yang seperti itu ya, yang tadi bicara, kemudian mendengar, melihat, itu fungsi. Ada fungsi khusus, nah gitu. Yang tidak ada ini, yang tidak ada fungsi khusus. Demikian juga berlaku hukumah untuk apa? Jinayat yang tidak ada ketetapannya. Hukumah adalah juz'un, bagian dari diyat, biqadri, seukuran apa yang kurang dari nilai harga dari orang yang terkena sasaran kriminal. Ya tadi yang ana contohkan misalnya gampangnya diandaikan adalah budak. Tadi kalau mudhiha tadi luka kan, tadi luka itu kan lima unta. Kalau yang selainnya itu kalau sesuai dengan semua sepasang maka dia kan full diatnya. Kalau ini mudhiha tadi cuma 5 unta. Al-mudhiha. Di sini al-mudhiha dan gigi ya. Ya demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa ditanyakan, didiskusikan jika ada yang masih belum jelas. Ya intinya paling tidak ya pokok-pokoknya ya. Yang pokok-pokoknya gambaran global. Yang inti-intinya itu perlu kita ketahui. Karena pada dasarnya ini daurah memang dasar-dasar, tapi kalau ini sudah baca sarah seperti ini sebenarnya sudah meluas ya. Ternyata malah meluas ya. Jadi semoga kalau diulang-ulang semoga bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Karena ini kan kita enggak matan saja, ternyata kan belajarnya matan plus sarahnya. Ya, cuman beberapa sarah yang enggak dibaca sedikit, mayoritasnya kita baca ini sudah belajar sarah. Artinya kita itu ya sudah belajar sarah matan abis uja ya. Walaupun enggak dibaca teksnya karena keterbatasan waktu, tapi materinya sudah materi sarah sehingga ya cukup berat ya. Sehingga apa? Cukup berat, perlu apa? Diulang-ulang. Karena kalau belajar itu langsung banyak ya. Itu memang memberatkan. Ya. Sehingga ya mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin agak kewalahan ya. Semoga nanti bisa disusul kewalahannya, nanti bisa dengan murojaah dibaca ulang ya, fokus di matanya dulu misalnya, dibaca fokus matanya dulu, matan paham matan, terus baru nanti baca sarahnya, misalnya bisa dengan metode seperti itu. Karena intinya adalah mungkin di matan, karena matan ini yang teranggap yang muktabar kan gitu, yang istilahnya muktabar untuk bisa dimutkini gitu kan. Kalau sarah kan susah, mutkin sarah itu bah susah ya. Jadi dituntut mutkin di matanya, sehingga diulang-ulang matanya dengan bantuan sarah tersebut, paham dari maksud matan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.